واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qail ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya kebahagiaan adalah tujuan yang amat tinggi bagi setiap manusia. Dan setiap manusia menginginkan kebahagiaan tersebut, kehidupan yang bahagia, sehingga mereka berusaha untuk melakukan amalan-amalan dalam rangka meraih kebahagiaan tersebut. Dan manusia hanyalah berprasangka, hanyalah mengira-ngira, wang sinawang katanya. Orang-orang yang tinggal di desa, yang setiap hari mereka dengan kesunyiannya, jenuh dengan kesunyiannya, melihat orang-orang kota kelihatannya bahagia, ingin seperti orang-orang kota, sehingga mereka pergi dari desanya menuju ke kota yang dia anggap di situ dia mendapatkan kebahagiaan. Yang orang-orang kota juga demikian, sumpek sudah di kota, gak tenang dia hidup di kota, jenuh dia di kota. Dia menginginkan untuk cepat meninggalkan kota tersebut, mencari suatu desa yang di situ penuh dengan ketenangan menurut dia. Sehingga dia sudah jauh-jauh sebelumnya mengharapkan supaya cepat pindah menuju sebuah desa yang menurut dia dengan ketenangan, kesunyian, dia akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Sebagian lagi manusia berpandangan bahwasanya kebahagiaan itu hanya bisa diraih dengan mengumpulkan harta dan mengembangkan harta. Sehingga hidup dia berusaha untuk bagaimana memperbanyak harta. Karena menurut dia, harta itu akan mendatangkan kebahagiaan hidup. Sebagiannya lagi berpandangan bahwasanya kebahagiaan itu bisa diraih jika badan kita sehat. Sehingga konsentrasi hidupnya memperhatikan badan dia. Subhanallah. Inilah manusia. Manusia demikian keadaannya. Tetapi kita sebagai kaum mukminin, tentunya syariat ini telah menjelaskan kepada kita semuanya. Agama Islam, agama yang sempurna, yang menyempurnakan adalah Rabb, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini, yang dia telah ridho terhadap agama ini. Agama Islam ini sudah menjelaskan tentang masalah ini di dalam kitab Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syariat di dalam menanggapi yang demikian ini? Maka kunci utama kunci yang utama untuk menggapai kebahagiaan adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun billah wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kata Allah, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan pasti kami akan membalas pahala mereka ini dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Fayal ikhwah rahimani rahimah jami'an. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ana sebutkan barusan dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dan menjanjikan kepada orang yang beramal soleh dan beriman yang terkumpul padanya, pada orang tersebut al-iman dan amal soleh, Allah janjikan kepada mereka ini kehidupan yang baik di dunia ini. Allah janjikan bahwa mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan membalas dengan balasan yang baik di dunia maupun di akhirat. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah Maha benar dalam firman-Nya. Tidak pernah Allah berdusta. Jauh dari sifat dusta. Apa yang diucapkan Allah adalah hak. Benar. Maka kalau kita sebagai orang yang beriman mengimani firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka kunci yang utama untuk meraih atau menggapai kebahagiaan itu adalah al-iman wal-amal salih. Iman dan amal salih. Wa ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam tafsir beliau, kata beliau rahimahullah ta'ala, faman jama'a bainal iman wal amal salih falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang mengumpulkan padanya al-iman dan amal saleh, maka kata Allah, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Wadhalika bitumakninati qalbihi wa sukuni nafsihi wa adami iltifatihi lima yashushu alaihi qalbuhu wa yarzuquhu Allah rizqan halalan tayyiban min haitsu la yahtasib. Kata beliau, rahimah wa ta'ala. Yang demikian itu, orang yang mengumpulkan iman dan amal saleh, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa itu? Yang demikian itu yaitu dengan bitumakninati qalbihi wa sukuni nafsihi wa adami iltifatihi lima yashushu alaihi qalbah wa yarzukuhullahu rizqan halalan tayyiban min haitsu la yahtasib. Yaitu dengan apa? Dengan ditentramkan hatinya dan ditenangkan jiwanya, dan dia tidak menoleh kepada sesuatu yang akan mengacaukan hatinya, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya, rezeki yang halal dan baik dari sisi yang tidak dia sangka, yang tidak dia kira. Inilah kehidupan yang baik, yaitu Allah akan menentramkan kalbnya, tentram hatinya, gak gundah gulana, gak cemas, tentram hatinya. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik, yaitu dengan ditentramkan hatinya dan ditenangkan jiwanya. Jiwanya tenang, gak kemlungsung, tenang jiwanya. Dan dia tidak menoleh sedikit pun kepada sesuatu yang akan mengacaukan kolapnya. Kalau orang itu biasanya sibuk dengan dunia, sudah hatinya subhanallah goncang, gak tenang. Orang yang hidupnya bahagia, tenang dia ya, hatinya tenang, jiwanya tenang, dan dia tidak menoleh ya kepada sesuatu yang akan mengacaukan kolapnya ini. Yang membuat kacau kolap itu umumnya adalah dunia ini, baik itu harta, istri, jabatan, dan yang lain-lainnya. Dia dipalingkan dari itu semuanya. Ini kehidupan yang baik, ketenangan dalam kolap kita, ketentraman dalam kolap kita, tenangnya jiwa kita, dan kita tidak disibukkan dengan suatu yang akan mengacaukan kolap ini, menjadi goncang kolap ini, menjadi cemas, menjadi sedih, hilang itu semua. Dan juga Allah menjanjikan fala najziyannahu, dan kami akan memberikan balasan kepada orang tersebut, yaitu di mana? Fil akhirah khususnya. Ajrohum bi ahsan ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Apa yang telah mereka perbuat itu akan diberi balasan Allah subhanahu wa ta'ala berupa keledatan-keledatan, dari keledatan-keledatan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di jannah, yang kenikmatan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah pula terbetik di dalam dada seseorang, di dalam hati seseorang. Itulah kenikmatan yang ada di jannah. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka yang mengumpulkan al-iman dan amal soleh, yaitu Allah akan memberikan di dunia ini kehidupan yang baik dengan ditentramkan hatinya, ditenangkan jiwanya, dan dia tidak menoleh kepada sesuatu yang akan membuat kacau hatinya, dan dia di akhirat nanti akan diberi balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat tersebut, berupa kelezatan-kelezatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam dada seseorang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ini ya ikhwah, tentang kebahagiaan yang hakiki. Dan kebahagiaan itu amat erat kaitannya dengan qalb. Sekali lagi, kebahagiaan itu amat erat kaitannya dengan qalb. Demikian juga kesengsaraan itu amat erat dengan qalb. Makanya jika seorang telah mengumpulkan iman dan amal soleh ini, Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia, yang baik, yaitu dengan ditentramkan kolaknya, ditenangkan jiwanya, dan dijauhkan dia dari sesuatu yang akan mengacaukan hatinya. Inilah peranannya kolak. Sekali lagi, kebahagiaan itu amat erat kaitannya dengan kolak. Bisa jadi seorang kelihatannya masya Allah penampilannya luar biasa, mungkin orang-orang menyangka ya, masya Allah orang itu enak ya, bahagia hidupnya ya, masya Allah kendaraannya bagus, kemana-mana ada fasilitas dia ya, masya Allah dia begini begini begini, rumahnya begini, masya Allah nikmat, kelihatannya bahagia dia. Kita yakin, wallahi, mereka tidak akan bahagia kalau tidak ada iman dan amal soleh. Dunia bukan tolak ukur kebahagiaan seseorang. Dunia bukan tolak ukur kebahagiaan seseorang. Kalau seandainya dunia itu sebagai tolak ukur kebahagiaan seseorang, semakin banyak dunianya semakin bahagia dia. Niscaya Rasulullah, Rasul Allah adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Karena dia adalah Rasul Allah, pilihan Allah, kekasih Allah. Ternyata tidak. Dan juga para sahabat Rasul adalah orang yang dikayakan oleh Allah. Kalau seandainya dunia itu sebagai tolak ukur kebahagiaan seseorang, ternyata justru sebaliknya. Rasul adalah orang yang paling sederhana. Bukan berarti Rasulullah tidak bahagia. Kebahagiaan erat sekali hubungannya dengan qalb. Bukan apa yang ada dalam zahir-zahir ini. Dalam penampilan-penampilan. Kekayaan, bukan itu. Tetapi amat erat dengan qalbnya. Ini ikhwah, tentang kunci yang utama di dalam meraih kebahagiaan. Al-Imam Mukatsir rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat ini, yaitu surat An-Nahl ayat 97 tadi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hadza wa'dun minallahi ta'ala liman amila salihan wa huwa al-amalu al-mutabi'u li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min dhakarin aw unta min bani adam wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulihi fa inna hadzal 'amal al-ma'mura bihi mashru'un min indillahi bi ayyihi hayatan thayyibah fid dunya wa ayyajziyahu bi ahsan bi ahsani ma amilahu fid daril akhirah. Kata beliau rahimahu wa ta'ala, ini adalah janji dari Allah ta'ala kepada orang yang beramal saleh, yaitu Apa itu amal saleh? Al-amal al-mutabi' li kitabillahi wa sunnati nabiyyi. Bagi orang yang beramal saleh, yaitu apa itu? Yaitu amalan yang mengikuti kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut amal saleh. Min dzakarin aw unta, baik dia laki-laki ataupun wanita. Min bani Adam, dari kalangan bani Adam. Wa qalbuhu mu'minun billah wa rasulih. Dan hati dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka amalan yang diperintahkan ini adalah masyru' di sisi Allah. Orang yang demikian ini, yang beramal soleh, yaitu amalan yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulnya, dalam keadaan hatinya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah menjanjikan bahwasanya Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang thayyibah di dunia ini. Dan Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat di akhirat. Allah akan memberikan balasan nanti di akhirat. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal hayatu thayyibah tasmulu wujuhar raha min ayyi jihatin kanat. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, Allah mengatakan la nayu. Allah mengatakan hayatan thayyibah di situ maksudnya apa? Kata Al-Imam Katsir, tasmulu mencakup wujuhar rahah, berbagai macam rohah kelapangan. Min aijatin kanat, dari sisi manapun lapang, semuanya lapang bagi dia. Dari sisi manapun mendapatkan rezeki, dia lapang, tenang. Rohah dia, tenang. Diberi kefakiran, tenang dia. Berbagai sisi, dari berbagai sisi. Punya harta, enggak punya harta, tenang dia. Wah, ini nikmat ya, wah. Ini nikmat. Allah akan memberikan pada orang tersebut yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, yang hatinya itu beriman pada Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan kehidupan yang baik, yaitu mencakup seluruh ketenangan. Dalam berbagai macam keadaan dia, tenang dia. Ketika mendapatkan nikmat, tenang dia. Ketika dia mendapatkan madharat, tenang dia. Rohah dia. Enggak marah. Subhanallah, ini akan diraih bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak semua orang akan mendapatkan ini semuanya. Tidak semua orang mendapatkan ini. Kehidupan yang baik ini. Dan ini mencakup semua ketenangan. Semua kelapangan. Lapang hatinya, ya, tenang hatinya. Jiwanya juga tenang. Kondisi apapun yang menimpa pada dia, tenang. Kematian sanak familinya, tenang dia. Itu sudah ditakdirkan Allah. Menerima dia, hatinya beriman pada Allah. Bukan hati ya, menahannya. Kekurangan harta, kehilangan harta. Dia yakin sama Allah. Semuanya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia beriman pada Allah. Pasrah apa yang telah Allah takdirkan. Gak sedih dia. Gak cemas dia. Tenang, rohah dia. Mendapatkan nikmat, tidak sombong dia. Ada sebagian orang mendapatkan nikmat, subhanallah, sombong dia, takabur terhadap Allah dan terhadap makhluk. Orang yang seperti ini sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Gundah gulana hidupnya dia. Ini ya khwah yang harus kita perhatikan. Iman dan amal soleh. Semakin kuat iman seorang, semakin bahagia dia. Semakin bahagia. Mungkin orang melihatnya, gimana ya, kasihan orang itu ya. Tidak punya apa-apa ya. Dan sama yang saya sebutkan tadi, orang desa melihat orang kota, masya Allah senang, bahagia. Yang orang kota pusing juga. Kepengen meninggalkan kotanya. Ya. Melihat, enak ya orang desa tenang. Ini. Wang sinawang. Ngira-ngira saja. Tidak bisa diukur dengan itu. Iman. Semakin kuat iman seorang, semakin bahagia dia. Kuat imannya yang melahirkan amal soleh, maka dia akan bahagia. Ini firman Allah. Dan Allah tidak mungkin berdusta. Dan apa yang disampaikan Allah benar, hak. Saya sudah beriman, saya sudah beramal soleh, tapi kok hati saya kok gak tenang ya? Kurang beres imannya. Kurang ikhlas dalam beramal. Jadi harus kita mantap dengan ayat Allah. Anda ingatkan tentang kisah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Para ulama dalam kondisi apapun dia rohah, tenang. Berdakwah kemana-mana. Ditangkap, masukkan penjara, dakwah tetapnya. Dipukul, ini biasa sudah, tenang dah. Sampai dikucilkan. Suatu ketika negeri tersebut yang Imam Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dipenjara di negerinya tersebut oleh pemerintahnya. Ketika kaum Tatar menyerang negeri tersebut di Baghdad ini, subhanallah, bingung pemimpinnya ini. Bagaimana ini menghadapi kaum Tatar? Kaum Tatar itu luar biasa kejamnya. Perempuannya saja itu subhanallah berani ya. Dengan sekejap berapa leher-leher itu dipenggal. Ini ngeri menghadapi kaum Tatar. Tapi dia teringat dengan Syaikhul Islam Ibn Taymiyah yang dipenjara. Didatangi Syaikhul Islam Ibn Taymiyah bahwasanya kaum Tatar akan menyerang ini. Oleh karena itu bantu kami. Subhanallah, tidak punya rasa dendam walaupun yang menjebloskan dia itu adalah pemerintahnya. Karena taat terhadap amir dalam hal ini wajib. Sehingga dia dengan lapang dada. Gak ada. Wah sekarang kamu butuh sama saya. Enggak. Keluar dia. Dipenuhi permintaan amir tersebut. Dikumpulkan manusia. Dibangkitkan semangat jihad untuk memerangi kaum Tatar yang kafir tersebut. Sehingga bangkit semangat masyarakat itu. Dan Syaikhul Islam sampai mengatakannya. Dengan mantapnya dia karena iman yang ada pada kolbnya. Belalah, enggak malu. Pasti kalian akan menang. Mantap. Mengatakan pasti menang. Kalau kalian beriman pada Allah pasti menang. Sampai ditegur. Syaikhul Islam ditegur. Katakanlah insya Allah. Insya Allah menang. Apa kata Syaikhul Islam? Kalau saya yang berjanji, saya katakan insya Allah. Tetapi karena ini Allah sendiri yang berjanji. Intan surullah yang surkub. Waisabit agamaku. Jika kalian benar-benar membela agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Ini Allah yang berjanji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau belum, berarti iman kalian yang belum. Kalau kalian kalah, berarti kalian betul belum serius dalam membela agama Allah. Ini ikhwah. Dan semangat luar biasa tentang dia tersebut, akhirnya berangkat dan memeranginya. Alhamdulillah, berhasil menaklukkan kaum Tatar tersebut. Subhanallah, setelah kembali langsung dimasukkan, dijebloskan lagi ke penjara. Tapi tenang, gak emosi. Subhanallah, saya Islam mentengnya. Roha dia, dimanapun dia berada roha, tenang, jiwanya tenang. Mendapatkan kebahagiaan. Dipindah dari penjara ini ke penjara yang lainnya. Sampai terakhir beliau dikucilkan, penjaranya jauh sekali dari masyarakat. Yang itu yang menyedihkan dia. Karena dengan itu dilarang dia untuk berdakwah sampai meninggal. Ini ya akhwah, orang yang beriman. Orang yang beriman akan, dan beramal soleh tentunya, akan datang kehidupan yang baik. Ditentramkan hatinya, ditenangkan jiwanya, dan dia betul-betul dijauhkan dari sesuatu yang akan mengacaukan hatinya. Maka kita, kalau ingin meraih ini semuanya, ikuti ayat ini. Terapkan ayat ini pada diri kita. Fayalil akhwah rahimani rahmullah jami'an. Dijelaskan oleh beberapa sahabat, para tabi'in juga, tentang makna-makna hayatan thayyibah ini. Ada yang menafsirkan bahwasanya hayatan thayyibah itu adalah rezeki yang halal dan baik, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sekelompok dari sahabat yang lainnya. Ada pula yang menafsirkan bahwasanya hayatan thayyibah itu adalah al-qana'ah, rasa cukup. Cukup diberi segitu ya sudah cukup, dia merasa cukup. Namanya cukup itu dia tidak noleh lagi sudah ke kanan atau ke kiri. Tenang dia. Dapat segitu ya sudah cukup. Namanya cukup dia enggak toleh kanan lagi, enggak pusing-pusing nyari lagi. Itu cukup namanya. Diberi qanaah. Sifat qanaah. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya hayatan thayyibah itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Dan juga ada pula yang menafsirkan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Mujahid dan Qatadah, kata mereka, la yatibu li ahadin hayatan illa fil jannah. La yatibu li ahadin hayatan illa fil jannah. Tidak akan baik bagi seorang satu kehidupan kecuali di jannah. Al-Imam Ad-Dhahhak menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu adalah ar-rizqi al-halal wal ibadah fid dunya. Yaitu rezeki yang halal dan ibadah di dunia ini. Dapat rezeki yang halal walaupun sedikit, tapi halal, baik. Sedikit. Karena rezeki yang halal yang baik walaupun sedikit itu betul-betul akan menumbuhkan kepada orang tersebut ketenangan. Tenang dia. Walaupun sedikitnya. Dan juga ibadah di dunia. Ini kehidupan yang baik. Dia ibadah, masya Allah. Waktu sholat yang 5 waktu, dia senantiasa di masjid bagi laki-laki. ibadah, dijaga ibadahnya, akan tenang orang ini ya. Tenang. Berbeda dengan orang was, kadang sholat duhurnya entah di mana dia ya, enggak di masjid. Sholat asarnya di mana dia? Enggak di masjid, apalagi enggak sampai sholat. Sulit, sulit untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Dan juga Imam At-Tahawi juga menjelaskan pula bahwasanya yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yaitu al-amal bit ta'ah wal insyirah biha, yaitu mengamalkan ketaatan dan lapang ketika melakukan ketaatan tersebut. Ada orang melakukan amalan taat tetapi dia enggak lapang hatinya, kayak waduh terbebani dia. Tapi orang yang mendapatkan kehidupan yang baik, dia melakukan ketaatan dengan lapang. Sebagian orang melakukan ketaatan itu waduh enggak lapang. Sholat, imam bacanya panjang, gelisah. Bagaimana akan mendapatkan kehidupan yang bahagia orang seperti ini? Subhanallah. Ya ini kita, subhanallah. Kadang kita di masjid ini ya, di masjid, di tempat yang masya Allah, yang paling baik, tempat yang paling baik itu masjid. Kita di masjid, tapi akhlak kita ini seperti di pasar. Ya. Kalau salafunas saleh, mereka di pasar, akhlak mereka seperti di masjid. Di pasar, masya Allah. Jujur dalam jual beli. Sebagaimana orang-orang di masjid kan kelihatannya jujur, baik, akhlaknya baik, ya. Gak nyuri, kayak ini. Salafunas saleh kalau di pasar, kondisi mereka akhlaknya seperti di masjid. Bahkan sebagian dari mereka ini subhanallah datang ke pasar ingin menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Ibnu Umar ketika mengetahui keutamaan salam, menyebarkan salam, subhanallah beliau datang ke pasar. Tujuannya cuma bukan beli, enggak, bukan menjual, enggak. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, menjumpai orang-orang untuk memberikan salam. Kalau kita di masjid, sebagian kita di masjid pikirannya, aduh, gimana nanti jual belinya gimana nih, masih nih, bahkan sempat masih kirim, ya apa enggak, bahkan HP, jangan sampai mati nih ya. Subhanallah. Bedalah kita sama salafunas saleh. Kita memang jauh-jauh, sekali lagi jauh kita, tapi kita tetap berusaha untuk mendekati mereka. Mereka adalah generasi yang terbaik. Ini ikhwah, kita memang beda jauh sama salafunas saleh. Salafunas saleh ketika di pasar, pasar itu tempat yang paling rusak. Tapi akhlak-akhlak mereka itu seperti di masjid. Jual beli jujur. Kalau keumuman manusia subhanallah jual beli bersumpah dalam rangka melariskan dagangannya. Bahkan dusta. Subhanallah. Ini kehidupan yang baik yang ditafsirkan oleh para sahabat dan para tabi'in tadi. Dan kemudian dan para imam kita ya. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan was-sahih annal hayata at-thayyibata tasmulu hadza kullah. Yang benar bahwasanya kehidupan yang baik itu mencakup itu semuanya. Orang yang beriman dan beramal saleh, Allah telah berjanji bahwasanya Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Yaitu rezekinya, Allah akan berikan rezeki yang halal dan baik pada orang tersebut. Allah akan memberikan kepada dia ini yaitu ibadah, melakukan ketaatan di dunia ini, dimudahkan dia untuk melakukan ketaatan. Dan ini nikmatnya. Rasulullah mengatakan, dijadikan sholat itu sebagai penyejuk hatiku. Perhatikan, sholat itu penyejuk hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang masya Allah ibadahnya. Di rumah beliau luar biasa. Beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya jelas. Orang yang bahagia itu ini, iman dan amal soleh. Ini adalah gambaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin melihat kehidupan yang baik, lihat gambaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padanya ada kehidupan yang baik. Sekali lagi ya ikhwah, bahwasanya kehidupan yang baik itu amat erat kaitannya dengan qalb. Amat erat kaitannya dengan qalb. Sesungguhnya inna rahatal qalbi wa sururahu wa zawala humumihi wa ghumumihi huwal matlab li kulli ahad. Sesungguhnya kelapangan hati, ketentraman hati, ketenangan hati, dan bahagianya hati, serta hilangnya kecemasan, kesedihan, kesusahan di hati tersebut, dihilangkan. Itulah yang dicari pada oleh setiap manusia. Setiap manusia mesti menginginkan kelapangan hati dia, senang hati dia, bahagia hati dia. Dan hilang kecemasan, hilang kesedihan, hilang kesusahan di hati dia. Ini yang dicari oleh setiap orang. Kalau ada orang yang sudah memiliki seperti itu, dia bahagia. Dia bahagia. Karena dengan ini, dengan hati yang tenang, yang tentram ini, dan hilangnya di dalam hati dia itu kekacauan, kesedihan, kecemasan, hilang dari dia. Maka dengan inilah dia akan meraih kehidupan yang bahagia. Dengan itu pula lah akan sempurna kebahagiaan seseorang. Tetapi kalau di hati masih ada kecemasan, sulit untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Di hatinya ada kesedihan, ya sulit untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Nah, kita kembali kepada ayat tadi, ikhwah, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun billah wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kita kembali kepada ayat ini yang Allah telah berjanji bagi orang yang mengumpulkan iman dan amal saleh, Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya, memberikan kehidupan yang baik. Sebab yang demikian ini sudah jelas. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar tentunya, yang akan membuahkan amal soleh, yang membuahkan amal soleh, yang memperbaiki qalb dan memperbaiki akhlak, memperbaiki dunia dia, memperbaiki akhirat dia. Ini orang yang beriman dan beramal soleh. Maka pada orang tersebut ada prinsip-prinsip di dalam menerima kebaikan dan juga menerima kejelekan. Ada prinsip-prinsip. Hati ya, yang telah mendapatkan kebahagiaan karena adanya iman dia, karena dia beriman yang sahih, yang membuahkan amalan soleh, yang akan memperbaiki kulub, memperbaiki hati, Orang yang seperti ini, yang memiliki iman yang membuahkan amalan, ya, bukan sekedar iman-iman saja, tapi iman yang melahirkan amalan soleh, yang akan iman tersebut akan memperbaiki hati dia. Iman ini yang kita maksudkan. Sampai betul-betul hatinya ini menjadi baik dengan iman tersebut. Diamalkan apa yang sudah dia ketahui dari iman itu. Orang yang seperti ini memiliki prinsip-prinsip di dalam menerima kebaikan ataupun kejelekan. Orang tersebut ketika menerima kebaikan, dia hadapi dengan syukur. Dan ketika menerima kejelekan, dia hadapi dengan sabar. Dan ketika dia terjatuh dalam maksiat, berbuat dosa, dia segera beristighfar kepada Rabb-nya. Inilah tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Inilah tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Iman dan amal soleh jika terkumpul pada seseorang ini, yaitu maksudnya iman yang sahih, yang membuahkan amal soleh, yang iman tersebut memperbaiki hati dia, yang dia dengan itu memiliki prinsip dia ketika menghadapi, ya, kebaikan, kejelekan, punya prinsip dia. Ketika menghadapi kebaikan, dihadapi kebaikan tersebut dengan syukur. Ketika menghadapi kejelekan, dihadapi kebaikan kejelekan tersebut dengan sabar. Ini ya, wah, tentang masalah iman yang membuahkan amal soleh, iman yang memperbaiki hati orang tersebut, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki dunianya dan akhiratnya. Maka dia memiliki prinsip ketika menerima, ya, menghadapi kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika menerima kejelekan, dia bersabar. Dan ketika dia terjatuh di dalam dosa karena manusia setinggi apapun ilmunya, setinggi apa ketakwaannya, terjatuh dalam dosa, ya, maka dia segera beristighfar kepada Rabb-nya. Maka dengan ini akan diperolehlah kebahagiaan. Karena inilah tanda-tanda kebahagiaan, yaitu tiga hal tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu tentang tanda-tanda kebahagiaan ini. Idza un'ima 'alaihi syakara, jika diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza ibtulia sabara, dan jika diberi cobaan dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan jika dia terjatuh berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna hadhihi al-umura ats-tsalatsa unwanu sa'adatil 'abdi wa 'alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrahu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, tiga hal inilah, yaitu jika diberi kenikmatan bersyukur, jika diberi cobaan, musibah, bersabar. Jika berdosa, jatuh dalam perbuatan dosa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga hal inilah merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang yang bahagia, tandanya ada. Tandanya ada. Iman dan amal soleh. Maksudnya gimana? Tandanya bisa ketahui. Kalau dia itu mendapatkan nikmat, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia mendapatkan musibah, cobaan, dia bersabar. Dan jika dia terjatuh dalam dosa, dia segera beristighfar kepada Allah, tidak musir di dalam dosanya. Maka orang ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala melanjutkan ucapannya, wala yanfaqu abdun anha abadan fa inna al-abda daimut taqallubi baina hadhil adbaqis salat. Dan seorang hamba senantiasa berada dalam tiga hal tersebut, salah satu dalam tiga hal tersebut selama-lamanya. Karena manusia ini terus-menerus ya, berbolak-balik. Kalau tidak mendapatkan nikmat, dapat cobaan, atau dia jatuh dalam dosa. Ini manusia. Dia senantiasa menghadapi ini semuanya. Sehingga ketika mensikapi ini semuanya dengan apa yang telah disebutkan, maka dia adalah orang yang bahagia. Dialah yang akan meraih kebahagiaan. Yang pertama yaitu ketika menghadapi ni'amin minallah, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menghadapi nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terus bertubi-tubi nikmat itu datang kepada dia. Terus datang. Maka dia ikat kenikmatan tersebut dengan syukur. Dengan asyukur. Dan asyukur itu dibangun di atas tiga rukun. Syukur dibangun di atas tiga syukur. Nah, tiga rukun. Yang pertama yaitu al-i'tiraf biha batinan. Yang pertama al-i'tiraf biha batinan wa tahadduts biha zahiran. Wa tasrifuha fi mardati waliha wa musdiha wa mu'tiha. Syukur dibangun di atas tiga rukun. Rukun yang pertama yaitu al-i'tiraf biha batinan. Mengakui tentang nikmat tersebut secara batin. Dia yakin dalam qalbnya bahwasanya nikmat yang ada pada dirinya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dari Allah, tidak akan dia mendapatkan nikmat ini. Nikmat apa saja? Baik nikmat itu berupa duniawi ataupun ukhrawi. Dia bisa beribadah pada Allah, itu nikmat. Nikmat itu. Dan itu dia bisa melakukan itu karena Allah. Allah yang memberinya. Dia meyakini bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Secara batin yakin dia bahwasanya ini dari Allah. Tidak ada satu nikmat melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa tahadduts biha dhahiran. Dan membicarakan nikmat tersebut secara zahirnya. Lisannya mengatakan bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya telah diberi nikmat ini dan itu. Ini sebagai syukur. Wa tasrifuha fi mardati walihi wa musdihi wa mu'tihi. Dan dia menggunakan nikmat tersebut di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang memberinya, memberi kenikmatan tersebut. Dia mempergunakannya nikmat itu kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itulah syukurnya. Tiga rukun ini. Fa idza fa'ala dzalik faqad syakaroha. Jika hamba itu melakukan yang demikian itu, tiga rukun tersebut, maka sungguh dia telah mensyukuri nikmat itu. Ini ya khawah, yang pertama tentang masalah syukur. Kalau kita ingin kehidupan yang bahagia, ketika diberi nikmat oleh Allah, mensyukurinya. Yakin bahwasanya itu dari Allah. Tidaklah kita mengucapkannya secara zahir. Dan yang ketiga yaitu menggunakan nikmat tersebut kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian berarti kita telah mensyukuri dan ini tanda kebahagiaan. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya pada kita. Kita akan senang mendapatkan nikmat. Kita bersyukur ditambah nikmat. Bertambah senang kita. Dan kita ingin tetap nikmat itu ada pada diri kita. Ini akan mendatangkan kebahagiaan terus. Semakin bersyukur, semakin bertambah kebahagiaan orang tersebut. Ketika menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan padanya. Dan masalah ini, masalah syukur ini, supaya kita betul-betul memperhatikan masalah syukur ini. Dalam kondisi apapun kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Resepnya untuk menggapai kebahagiaan yaitu pandai-pandai kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini cabang-cabang dari miftah-miftah kebahagiaan. Yaitu kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu kita senantiasa melihat kepada orang yang ada di bawah kita di dalam kenikmatan. Caranya, resepnya, lakukan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita melihat kepada orang-orang yang di bawah kita dalam kenikmatan tersebut. Kenikmatan apa saja, baik dunia maupun ukhrawi. Ini penting ya, Juan. Dalam masalah ilmu juga. Supaya kita ini dapat mensyukuri nikmat Allah. Lihat orang yang di bawah ilmunya dari kita. Kalau kita melihat ke atas terus, bisa stres kita nanti. Sulit meraih kebahagiaan. Misalkan, bukan kalau dalam akhirat kita melihat ke atas. Ya dalam hal tertentu melihat ke situ. Tapi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Kalau dalam motivasi ya tentunya kita melihat ke atas. Tapi pembahasan kita melihat dari sih supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Kita sudah tua diberi hidayah oleh Allah ketika sudah tua. Ya. Sudah mau mati misalkan ya. Jenggotnya sudah putih. Disyukuri nikmat itu. Alhamdulillah. Allah telah memberikan hidayah pada kita. Usia kita sudah tua, ini mau mati. Alhamdulillah. Kasihan fulan mati dalam keadaan kafir. Coba perhatikan, ini bisa mensyukuri. Sehingga kalau orang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Diberi ilmu lagi, tambah ilmunya lagi. Diamalkan terus, demikian terus. Akhirnya dia bisa mengalahkan yang lainnya. Ini ikhwah. Pandai-pandai kita mensyukuri nikmat Allah. Caranya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum. Wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah oleh kalian kepada orang-orang yang ada di bawah kalian. Baik dalam masalah dunia maupun dalam masalah agama. Lihatlah. Dan jangan kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian. Karena nikmat itu mencakup dunia dan juga mencakup akhirat itulah ya. Mencakup dunia dan din juga. Maka kita harus mensyukuri. Kenapa kita melihat yang di bawah dalam masalah nikmat ini dan tidak boleh melihat yang di atas kita? Supaya kita bisa tidak menyepelekan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak mengecilkan, menyepelekan nikmat Allah yang telah Allah berikan pada diri kita. Orang yang melihat ke bawah ini, dalam masalah nikmat ini, dia melihat ke bawah terus, melihat ke bawah, dia akan mendapatkan ketenangan jiwanya. Alhamdulillah, dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, saya diberi nikmat ini. Misalkan, maaf-maaf saja, mungkin ada yang cacat kakinya satu, ya. Dia bisa bersyukur karena melihat kepada orang yang di bawahnya, dia cacat kakinya lumpuh, misalkan. Alhamdulillah, dia bisa bersyukur, nggak stres dia. Tapi kalau melihat ke atas, aku, dia beban dia, ya. Karena beban, gundah gulana hatinya, nggak tenang hatinya, bagaimana akan mendapatkan kebahagiaan? Sulit. Maka dalam hal ini ya akhwah, pandai-pandai kita bersyukur. Caranya yaitu melihat kepada orang-orang yang di bawah dari kita dalam masalah kenikmatan ini. Jangan melihat yang di atas. Ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pandai-pandai kita bersyukur. Karena inilah tanda kebahagiaan seorang hamba. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada diri kita. Wa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang melihat di bawah dalam masalah kenikmatan ini kepada orang-orang di bawah, maka akan sirna kekacauan hati dia, akan sirna pula kecemasan dia, akan sirna pula kesedihan dia. Misalkan seorang kecelakaan, patah tangannya, kalau dia melihat ke atas, sedih dia. Aduh, saya kok begini, aduh, kalau saya gak melakukan gini, gak jadi putus tangan saya ini. Sedih dia terhadap peristiwa yang telah lampau, yang sudah mengenai dia. Bagaimana akan bahagia dia kalau sedih? Atau dia melihat masa depan, gimana nanti SMA esahnya saya bekerja apa nanti ini? Gak punya tangan, kalau itu enak bisa begini-begini. Melihat yang di atas, cemas dia. Bagaimana akan merasakan kebahagiaan kalau dia cemas terhadap masa depan dia, khawatir ini dan itu. Tapi kalau dia melihat ke bawah, masya Allah, alhamdulillah masih satu. Itu teman kita, dua-duanya tidak ada tangan. Alhamdulillah. Hilang. Sedihnya hilang. Kenapa? Karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi tangan masih walaupun satu, yang satu sudah diambil oleh Allah. Hilang, sedihnya hilang. Karena melihat ke bawah. Tidak cemas dia. Pede dia walaupun satu tangannya. Pede dia. Itu saja bisa, masih bisa hidup. Saya yang lebih ini, mesti bisa. Pede dia. Tidak cemas dia dalam menghadapi hidup. Ini tanda kebahagiaan seorang. Yaitu jika diberi nikmat oleh Allah, mensyukuri. Dan terlalu banyak nikmat Allah. Kita pikirannya kita hanya berpikir kenikmatan Allah itu hanya dunia, dunia, dunia. Kalau kita berbicara kenikmatan, kebanyakan orang terfokus pada dunia, dunia, dunia. Tidak memperhatikan akhirat, ibadah. Tolong perhatikan masalah ini. Ibadah juga termasuk nikmat. Dan itu kenikmatan yang utama. Disyukuri ini. Kita bisa duduk ke labul ilm yang seperti ini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gak sembarang orang bisa duduk seperti ini. Mendengarkan kitabullah sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang akan mendatangkan ketenangan jiwa. Kalau antum hadir di majelis-majelis ilmu akan tenang. Jiwanya akan tenang. Iya apa enggak? Dan ini juga diantara kunci ya. Kebahagiaan. Yaitu menyibukkan diri dengan ilmu dan amal soleh. Sibukkan. Karena itu akan menenangkan hati. Rasulullah SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffat alaihimur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa ghasyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Ini empat keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, membaca kitabullah, mempelajari kitabullah tersebut di antara mereka, yang satu mengajarkan, satu mendengarkan. Tidaklah kaum tersebut berkumpul dalam kondisi yang demikian ini, illa melainkan nazalat alaihi musakinah, melainkan akan turun kepada mereka ini as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Coba thalabul ilm tentunya yang belajar kepada ya seorang yang salaf, yang diajarkan itu kitabullah dan sunnah rasulnya dengan pemahaman salaf saleh, dia akan tenang, tenang ya. Ketika belajar itu tenang, masya Allah. Ingat akhirat, tenang jiwanya, walaupun banyak utangnya tenang ketika itu, ya enggak. Kalau belajar kan enggak mikir utang, ya kan? Baru setelah keluar dari majelis baru mikir utang, ya kan? Tapi tenang. Tapi itu ada ketenangan itu. Usaha belajar tapi enggak tenang-tenang ya. Ah, berarti perlu dikoreksi niatnya bagaimana kamu belajar. Kalau enggak dapat, dikoreksi. Karena ini hadis Rasul, pasti benar. Kalau duduknya kita dalam rangka mengkaji Al-Quran, lillahi ta'ala pasti akan mendapatkan ketenangan. Saya belajar-belajar kok gak tenang ya? Ya coba dikoreksi dulu, untuk apa belajar? Apa niatnya belajar? Apa niatnya datang menjadi ilm? Ini berkaitan dengan hati semuanya, kebahagiaan dulu ya. Kalau kita salah ya sudah. Sulit kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman hati ini. Subhanallah ya khuah. Hamdalah suabiyun jalil. Dia adalah katibur rasul. Ya. Sekretarisnya rasul juga. Yang menulis hadis rasul juga. Mengatakan. Nafaqo hamdalah. Telah munafik hamdalah. Abu Bakar mendengar ucapan ini. Masya Allah. Kaget. Bukan karena sembarang ucapan ini ya. Telah munafik anggolah. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar. Kenapa? Kamu mengatakan seperti itu. Iya. Kalau saya berada di majlis Rasul. Rasulullah menjelaskan tentang jannah, menjelaskan tentang an-nar. Seolah-olah aku menyaksikan jannah dan menyaksikan an-nar tersebut. Sehingga bangkit imanku, semangat. Tenang. Jiwaku. Tetapi ketika aku kumpul sama keluarga-keluargaku, kumpul sama istri dan anak-anakku, mereka yang menyibukkan ini, aku lupa. Lupa. Ya Rasulullah mengatakan saatan-saatan. Ya, sekali gini, sekali ini. Tapi seketika turun iman itu tetap dipertahankan. Jangan sampai turun. Ini ya, ini maksud ana ketika kita memang di majelis ilmu itu masya Allah tenang, ada ketentraman hati itu ada. Dan ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan itu akan sirna ini. yang sumpek-sumpek hilang. Pikirannya langsung kembali kepada akhirat lagi. Oh iya, ternyata saya dapat nikmat. Oh ternyata saya masih enak. Itu karena kita duduk di majelis enak. Yang tadinya sumpah gimana ya, menyelesaikan hutang saya gini-gini. Aduh, pusing ya. Bisa stres, bisa membunuh diri dia. Ketika duduk majelis enak, dapat nasihat-nasihat, tidak boleh bunuh diri, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Dia sadar, iya, saya harus memperbaiki diri saya. Tenang jiwanya. Ini talabul ilmnya. Sibukkan dengan ilmunya. Karena tekankan tadi masalah nikmat ini bukan berkenan dengan harta dunia semata. Tetapi yang paling penting justru nikmat yang paling besar yaitu yang berkenan dengan din. Kita bisa istiqomah di atas al-haq ini. Itu nikmat yang luar biasa. Terkhusus di zaman yang seperti ini. Yang sulit kita untuk berpegang teguh dengan al-haq ini. Syubhat merajalela, syahwat juga demikian. Untuk istiqomah berat. Ketika Allah pilih kita, termasuk orang-orang yang bisa istiqomah, disyukuri ini. Disyukuri ini. Al-ikhwah rahimani rahimah jami'an. Itu tadi yang pertama, itu masalah syukur. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah. Yang kedua yaitu berkaitan dengan mihan minallah, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menguji seorang hamba dengan ujian-ujian tersebut. Maka kewajiban bagi seorang hamba yang dia ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia bersabar. Bersabar. Merasa terhibur dengan ujian tersebut. Terhibur dengan ujian tersebut. Dan ini memang berat kalau tidak didasari dengan iman. Sikap seseorang ketika menghadapi ujian-ujian dari Allah itu bermacam-macam. Sikap ketika datang ujian itu bermacam-macam. Yang pertama yaitu marah. Tidak menerima, marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima tentang ujian yang menimpa pada diri. Sehingga dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini haram hukumnya. As-sukhat, marah. Ketika menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sikap yang kedua yaitu as-sabr. Bersabar dia. Sabar. Artinya apa? Dia tetap di koridor syariat. Dia dapat ujian ini dasar. Luar biasa ujian dia. Tetap dia di atas syarat ini. Tidak melanggar syarat Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap melakukan ketaatan. Dia tetap meninggalkan maksiat. Ini sabar namanya sabar. Sabar itu tetap di atas ketaatan dia. Mungkin dia mungkin ada enggak apa ya istilahnya, kurang rela dengan ujian tersebut ya. Misalkan kehilangan hartanya. Dia tetap sabar. Ya itu sudah takdir dari Allah. Tapi dia, kalau saya punya ini, kan enggak rela dia ya kan. Enak kan kalau punya mobil lagi yang tadi hilang tuh. Dia tahu itu dari Allah, sudah diambil dari Allah sudah. Tetap dia waktunya sholat, ya sholat. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tapi kurang menerima masih. Kurang ridho. Maka yang wajib adalah as-sabr ini. Hukumnya sabr itu wajib. Mendapatkan musibah dia tetap dalam koridor syariat ini. Tidak meninggalkan ketaatan dan juga tidak melakukan maksiat. Itu namanya sabar. Menahan dirinya. Menahan lisannya. Menahan anggota tubuhnya. Itu sabar. Ditimpa musibah. Lisannya dijaga. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Anggota tubuhnya dijaga juga, ditahan. Jangan sampai melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga hatinya dijaga juga. Jangan sampai dia mengeluarkan bisikan-bisikan. Atau keyakinan-keyakinan yang mendatangkan kemurkaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya mengatakan gini-gini-gini. Hati-hati. Marah dia. Nah, ini sudah tidak sabar. Ini sabar. Dan ini hukumnya wajib. Sikap yang ketiga, yaitu ar-ridho. Ridho dia. Mendapatkan musibah dari Allah, ridho dia. Seperti dia tidak mendapatkan musibah. Subhanallah, ini orang ridho. Ini berat memangnya. Ini berat. Hanya orang-orang yang beriman yang luar biasa imannya. Berat ini ya. Butuh dilatih memang iman ini. Ketika menghadapi musibah-musibah, ketika menghadapi kenikmatan-kenikmatan, butuhlah. Berat. Orang mendapatkan musibah, punya sikap ridho, waduh, luar biasa ini. Dan sikap ridho ini tidak wajib. Ini mustahab. Mustahab hukumnya. Sikap ridho ini ketika mendapatkan musibah-musibah, mustahab. Orang yang seperti ini ya, mendapatkan musibah, dia ridho, sudah dia betul-betul pasrah sudah. Betul-betul seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Kehilangan harta, biasa saja dia, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sudah ya. Ridho dia, ya itu milik Allah, sudah diambil lagi oleh Allah. Ya kalau iman-iman seperti kita, sulit kayaknya. Karena kecintaan kita terhadap dunia luar biasa. Kita kan sedih kalau harta kita hilang. Tapi kalau iman kita berkurang, enggak sedih kita. Ya enggak? Iman kita ini lemah. Mas. Kalau taklim sudah seminggu sekali, enggak hadir sekali, enggak sedih kita. Kalau penghasilan kita setiap bulan segitu, dikurangi sedikit, sedih kita. Ini untuk mengukur iman kita. Ternyata iman kita masih lemah. Butuh dikasih ilmu, kasih ilmu, diamalkan. Nah ini akan membangkitkan iman kita. Bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan? Iman kita masih seperti ini. Kalau sudah orang itu betul beriman, beramal soleh, pasti mendapatkan kebahagiaan. Kalau dia sampai tingkatannya ridho, hartanya hilang, ridho dia sudah, ya sudah takdir itu. Dia sudah berusaha, ya. Berusaha sudah begini-begini, dikunci sudah, motornya dikunci, ternyata diambil, dicuri misalkan. Ya sudah, dia sudah melakukan ikhtiar, sudah begini, sudah. Lapang dada dia, ya. Ridho dia. Seperti gak ada kejadian itu. Seperti gak ada musibah itu. Masya Allah, nikmat orang ini. Ya. Ini yang ketiga. Yaitu ar-ridho, ketika menghadapi musibah. Menghadapi ujian dari Allah. Dan ridho ini hukumnya mustahab. Dan yang keempat, yaitu as-syukur. Yang keempat, yaitu syukur. Sengaja saya sisipkan dalam masalah ini, ya, tentang ujian ini. Yang keempat, yaitu bersyukur. Ini lebih pusing lagi kita. Dapat ujian bersyukur. Masya Allah. Ya berat. Kalau kita iman yang lemah. Ya berat. Dapat ujian bersyukur. Alhamdulillah. Mobil saya hilang. Ya sulit. Karena iman kita lemah. Nah, kita berjalan di dakwah ini. Kemudian ada orang memberikan hadiah pada kita memberikan gangguan pada kita. Alhamdulillah saya dipukul ya. Sulit kalau kita ya. Karena iman ini yang lemah. Ini. Tapi kalau para imam hewa, Masya Allah, melihatnya lain ya. Melihatnya itu lain. Kalau kita ini upek-upeknya dunia terus ya. Upek-upeknya dunia terus. Sehingga itu yang membuat ya, berat kita ini. Dicabut, wah kacau sudah. Ya, karena kita ukurnya dunia. Kalau mereka para imam betul-betul iman, mereka tahu lezatnya iman, manisnya iman telah mereka raih. Dan tidak semua orang beriman bisa merasakan manisnya iman. Tidak semua orang yang beriman bisa mendapatkan atau merasakan lezatnya iman. Mereka menghadapi musibah dihadapi dengan syukur. Kenapa? Sisi pandangnya beda dengan kita, ya. Jauh, ya. Jauh. Sisi pandangnya beda. Ketika mendapatkan ujian, dia justru bersyukur. Kenapa? Karena semua musibah itu sebetulnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ajaban li amrin mu'min. Idza ama inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kemudian kata Rasulullah, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengherankan kondisi orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kebaikan, kesenangan, sesuatu yang menyenangkan dia, dia bersyukur. Dan syukur itu kebaikan bagi dia. Dia dapat pahala, dapat ajr, karena mensyukuri nikmat. Kalau dia ditimpa musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan bagi dirinya, bagi jiwanya ini, dia bersabar. Dan sabar itu kebaikan bagi dia. Berarti musibah itu sebetulnya bisa mendatangkan kebaikan. Maka dia bersyukur karena tahu apa? Dengan dapat musibah, dia bersabar. Ini kan kebaikan. Bisa memiliki sikap sabar. Baik kan itu kan? Mendapatkan pahala dia karena sikap sabar itu. Makanya dia bersyukur. Alhamdulillah. Saya bisa sabar. Tidak goncang. Karena dapat baikan. Musibah itu mendatangkan kebaikan. Maka dia mensyukurinya. Dan demikianlah. Musibah-musibah itu memang mendatangkan ujian. Mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang sabar. Tapi ini berat. Sekali lagi berat kalau tidak diiringi dengan iman yang kokoh. Dan inilah diantara kunci culak pula agar kita meraih kebahagiaan, yaitu bersabar. Bersabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur kalau kita bisa memiliki sikap ridho. Lebih-lebih lagi memiliki sikap syukur. Yang melihat syukur ini, yang menghadapinya dengan syukur karena melihat dari sisi ajar tadi. Dari sisi ajar. Fakana khairon lah. Dan itu adalah kebaikan bagi dia. Dan Rasulullah mengatakan walaisa dzalika, tidaklah yang demikian itu li ahadin, bagi setiap orang, kecuali illa li mu'min, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Dan as-sabr ya ikhwan, menahan jiwa dari kemarahan terhadap apa yang telah ditakdirkan tersebut, dan menahan lisan untuk mengeluh yang menunjukkan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menahan anggota tubuh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah putaran as-sabr yang berputar di antara tiga hal tersebut. Yaitu yang pertama menahan jiwa untuk tidak marah. Kemudian menahan lisan untuk tidak mengeluh. Dan menahan anggota tubuh untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan demikian ini, maka ketika dia mendapatkan ujian dengan sikap yang sabar ini, maka ujian itu berubah menjadi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian memang kelihatannya gak enak, tapi dengan disikap sabar ini berubah ujian tadi ini menjadi kebaikan bagi dia, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sikap sabar tersebut. Dan sesuatu yang tidak disukai dengan sikap sabar tersebut menjadi sesuatu yang dia cintai. Kenapa? Karena dengan adanya ujian tersebut dia sabar, dia mendapatkan pahala. Menjadi sesuatu yang dia sukai. Dan yang ketiga yaitu jika berbuat dosa, dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengaruhnya dosa ini amat buruk terhadap qalb. Sekali lagi, pengaruhnya dosa itu amat buruk terhadap qalb ini. Sulit seseorang untuk meraih kebahagiaan kalau dia bergelimang dengan dosa. Seorang yang berdosa ada titik hitam di hatinya. Di hatinya langsung mengena pada hati. Jangan memandang sepele masalah dosa. Kalau itu perbuatan dosa, tinggalkan, tinggalkan. Itu berbahaya kepada qalb, kepada hati. Dan kebahagiaan itu pusatnya di hati loh ya. Yang diserang di hati, bagaimana seorang itu akan bahagia kalau qalbnya ini penuh dengan dosa, penuh dengan titik hitam. Jangan dikira orang-orang yang masya Allah hartanya ini, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tapi kalau dia berbuat dosa terus menerus, itu bukan kenikmatan. Itu yang namanya istidraj. Dia lulu dia. Ya. Ayo kasih dunia. Ayo maksiat terus kamu kasih dunia. Kasih. Sampai dia tuh mencintai dunia. Ketika datang kematian, baru dia merasakannya. Baru dia akan merasakan betapa dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu ya, Wan, ketika diberi kenikmatan, terus dia semakin durhaka pada Allah, semakin bermaksiat pada Allah, semakin banyak nikmatnya, dia akan mencintai dunia ini. Ketika kematian datang, otomatis dia akan meninggalkan dunia tersebut. Kaget dia. Di hadapan dia neraka, na'udzubillah min dzalik. Tidak siap dia. Ini namanya istidraj, lulu. Terus, terus, dicor gitu ya. Jangan bangga kita ya. Masya Allah, Ahlul Basirah ya ikhwan, itu betul-betul ya, di antara sifat Ahlul Basirah, memandang keutamaan dari Allah itu, ini apakah keutamaan atau tidak, dilihat dari setelah mendapatkan keutamaan itu. Apakah semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Ini Ahlul Basirah. Dia mendapatkan harta, banyak hartanya. Kita lihat, ketika kita mendapatkan harta, mendapatkan harta, mendapatkan harta, semakin banyak harta kita, kita lihat diri kita ini. Apakah kita dengan harta tersebut semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Jawab sendiri ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Kalau itu menjadikan kita semakin dekat, itu keutamaan. Itu adalah nikmat. Tetapi ketika itu membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, itu bukan nikmat. Dan itu bukan keutamaan. Itu yang disebut dengan istidraj. Sekali lagi, kunci kebahagiaan yaitu menjauhkan dosa. Karena itu yang akan merusak hati. Ketika Bani Adam berbuat dosa, akan tertitik hitam di hatinya. Kalau dia beristighfar, menjadi mengkilap lagi hatinya. Terang benderang lagi hatinya. Sehingga yang hak jelas hak tanpa al-hak, yang batil tanpa al-batil, karena terangnya hati dia. Tetapi ketika maksiat itu terus ada pada dia, dia tidak beristighfar pada Allah, tidak bertobat pada Allah, datang maksiat berikutnya, dosa berikutnya, menempel ke hati kita juga. Datang lagi, karena maksiat itu sifatnya mengundang maksiat yang lainnya. Datang, terus datang, sampai di hati dia ini betul-betul pekat. Hitam pekat. Kalau sudah demikian, dia tidak bisa membedakan al-haq dengan yang batin. Tidak bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Tidak bisa membedakan at-tauhid dengan syirik. Tidak bisa membedakan al-iman dengan al-kufur. Ini kalau sudah hatinya pekat. Oh, enggak apa-apa maksiatnya, yang penting kan hatinya. Enggak apa-apa maksiat, yang penting hatinya. Justru maksiat itu merusak hati kamu. Oh, saya biasa sama perempuan kok, bahkan saya jabat tangan, rangkulan. Ya, yang penting kan hatinya, enggak. Merusak hati kamu sudah. Yang namanya laki-laki itu temu perempuan jereng gitu. Itu yang hati yang bagus. Makanya wanita dihijabin. Supaya tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Ingat, hati-hati ya, Hwan. Saya biasa-biasa aja sama perempuan, gak apa-apa. Ya Allah, ini bahaya sekali sudah. Kalau orang seperti ini hatinya sudah rusak. Rusak ini sudah. Saya kasih gambaran saja ya. Hafan-hafan saja. Kalau seandainya antum, misalkan seseorang ya, seorang gak pernah berbuat maksiat misalkan ya. Berusaha dia menjaga, gak pernah maksiat. Saya gambarkan misalkan ya. Seorang gak pernah dia ke WC umum misalkan. Yang namanya WC umum tuh sudah gak ada air deh ini. Wis sembarangan sudah namanya WC umum. Dia datang ke situ. Kalau dia belum pernah, protes dia, gak mau ke situ. Lebih baik menahan, iya gak? Iya apa enggak? Orang yang terbiasa menjaga agama ini, kemudian ketika dia jatuh pertama kali ke maksiat, wah dia tuh gelisah ini, gak tenang dia. Lebih gak tenang daripada orang yang baru pertama kali datang ke WC umum tadi. Tapi kalau membiasakan ke WC umum terus, bahkan di WC umum bisa makan-makan dia. Sama juga orang yang bermaksiat ini terus, maksiat terus, akhirnya sudah. Tidak bisa dia membedakan yang hak dengan yang batil sudah. Yang penting niatnya. Loh, niatnya juga amalannya. Jangan karena niat yang baik menjadikan yang haram menjadi halal. Tidak ada, rusak syariat nanti. Ini berbicara tentang hati ya, Pak. Tinggalkan maksiat. Kalau kita ingin bahagia hidup di dunia dan di akhirat, tinggalkan maksiat. Dan ini tanda kebahagiaan seorang kalau dia bisa menjauhi maksiat. Ini di antara kunci-kuncinya dan ini tanda-tandanya. Jika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Jika ditimpa musibah, dia bersabar. Dan jika jatuh dalam dosa, dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini betul-betul akan meraih kebahagiaan. Inilah iman yang membuahkan amal soleh, yang akan memperbaiki kulub dia, memperbaiki hati dia. Yang ini, yang dengan inilah akan didapatkan ketenangan hatinya. Dengan ini akan dapatlah kebahagiaan hidup dia. Sekali lagi, orang melihat orang itu bahagia atau tidak, ya, yaitu pang sinawang istilahnya. Ya. Tapi kalau kita tahu koridor syariat yang sudah kita kaji ini, ya, maka kebahagiaan hanya bisa diraih dengan iman dan amal soleh, yang tanda-tandanya itu jika mendapatkan nikmat, dia bersyukur, jika mendapatkan musibah, dia bersabar, dan jika jatuh dalam dosa, dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini intinya. Dan ada beberapa hal yang mungkin sebagai penguat dari apa yang kita kaji ini, yaitu kunci-kunci kebahagiaan ini, yaitu memperbanyak zikrullah. Memperbanyak zikrullah. Karena Allah menyatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir pada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu akan menjadi tenang. Dan itulah letak kebahagiaan seorang. Baik zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk pula yaitu segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalamnya adalah thalabul ilm. Sibukkan dengan thalabul ilm. Dan antum sudah tahu tentang keutamaan menuntut ilmu. Allah akan memberikan ketenangan. Allah akan mudahkan menuju jannah. Mana Allah akan mudahkan orang menuntut ilmu menuju jannah. Mansala katariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian juga termasuk kunci kebahagiaan, yaitu mengkonsentrasikan pikiran semuanya ini untuk perhatian atau memperhatikan dengan amalan hari ini yang sekarang ini. Hari ini. Konsentrasi pikiran kita, bagaimana kita bisa beramal hari ini, harus kita lakukan ini, harus kita lakukan ini. Jangan kita, oh nanti saya akan beramal ini, oh nanti saja, jangan. Konsentrasikan pikiran kita agar untuk memperhatikan amalan pada hari sekarang ini, hari ini. Konsentrasikan. Dan putuskan pikiran kita ini dari ihtimam untuk memperhatikan waktu yang akan datang. Karena waktu yang akan datang itu gak ada kekuasaan kita. Apa yang akan kita lakukan nanti setahun lagi, dua tahun lagi, gak tahu. Bisa jadi besok mati kita. Gak usah panjang-panjang angan kita. Gak usah mikir ke sana. Sekarang ini, apa yang antum bisa lakukan saat ini? Lakukan. Itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Dan juga putuskan segala sesuatu yang sudah berlalu, yang berupa kesedihan-kesedihan, yang tidak mungkin untuk dikembalikan lagi. Ya. Kalau itu masih terus kita pikir, ya sedih terus kita nanti. Ya. Kalau itu yang kita pikir, tinggalkan itu, tinggal, putus. Ini yang akan mendatangkan kebahagiaan seseorang. Kemudian, ana ringkas-ringkas saja ya, ikhwan, ya. Yang bisa mendatangkan kebahagiaan yaitu melupakan sesuatu yang tidak disukai dari perkara yang lalu yang tidak mungkin untuk dikembalikan, dan mengetahui bahwasanya menyibukkan pikiran terhadap yang demikian itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Merupakan sesuatu yang sia-sia dan mustahil untuk bisa kembali. Dan ini tentunya adalah sifat ketololan, apa saja, ketololan, dan juga merupakan sikap orang-orang yang kurang waras. Berpikir sesuatu yang sudah lalu, dipikirkan terus, sudah enggak mungkin kembali lagi itu, sudah. Jangan terlalu mikir yang itu. Dilupakan itu. Kita banyak beramal untuk hari ini, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan, lakukan, lakukan. Kalau kita banyak mikir itu, sedih terus kita. Aduh, dulu saya gini, aduh, dulu. Sedih terus kita nanti. Bagaimana akan mendatangkan kebahagiaannya? Sulit yang seperti itu. Kemudian juga yang bisa mendatangkan kebahagiaan seorang, yaitu dengan kita melepaskan kekacauan yang ada dalam hati kita, kesedihan yang ada pada hati kita. Jangan sampai kita tersibukkan dengan hal tersebut. Mungkin itu ikhwan yang bisa kita kaji dalam kesempatan ini. Yang ada lagi yang perlu saya tekankan di sini, banyak beberapa hal di sini ya, yaitu bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Allah yang akan mencukupi dia. Kalau seorang sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menoleh lagi kepada selainnya. Dan itu menunjukkan kebahagiaan seorang. Menunjukkan kebahagiaan seorang. Dan sebagai terakhir yang saya sampaikan, yaitu yang berkaitan dengan qalb ini, yang ini adalah kunci kebahagiaan seorang, yaitu hendaklah niatan kita ini kepada akhirat. Niatan kita hendaklah ditujukan kepada akhirat. Segala perbuatan kita, baik ucapan ataupun amalan, hendaklah ditujukan kepada akhirat. Jangan kita niatannya, tujuannya untuk dunia. Sekali lagi, jangan niatannya untuk dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat ad-dunya hammahu, man kanat ad-dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi." Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Wa man kanatil akhiratu hammahu aw niyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatsu dunya wa hiya raqimah. Hadis riwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia itu sebagai tujuan dia. Tujuannya hidup untuk dunia sudah. Sebelum tidur dia mikir, besok saya begini, begini, begini. Yang dipikir dunia. Kemudian ketika dia bangun, yang dituju dunia. Niatnya dunia. Mangkana ad-dunya hammahu. Barang siapa yang dunia sebagai tujuan dia, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan porak-porandakan urusan dia. Kalau Allah porak-porandakan urusan dia, gimana? Ya, berat ya, untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk meraih kebahagiaan. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakirannya, kebutuhan dia, kekurangan dia senantiasa berada di hadapan dia. Merasa kurang terus, merasa kurang terus. Orang yang tujuannya dunia, Allah akan menjadikan dia itu senantiasa kurang terus. Sudah punya harta ini, waduh masih kurang, nyari lagi. Masih kurang, cari lagi, masih kurang terus demikian. Allah jadikan kekurangan dia ini terus di hadapan dia terus, merasa kurang. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali apa yang Allah takdirkan bagi dia. Ini orang yang tujuannya dunia. Bagaimana akan mendapatkan kebahagiaan? Kata Rasulullah, ya. Orang yang tujuannya dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan porak-porandakan urusannya. Urusan dagangnya berantakan, urusan rumah tangganya berantakan, urusan apa saja berantakan. Menyibukkan hati itu. Sulit untuk menjadi tenang hati. Dan dia akan merasa kekurangan terus. Tidak punya sifat qanaah. Sehingga orang yang seperti ini, bagaimana akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Dia kurang. Sehingga orang kalau sudah merasa kurang, dia akan sibuk hatinya untuk mencari tambahan. Ya? Bagaimana akan mendapatkan ketenangan orang ini. Dan dunia akan datang pada dia sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, barang siapa yang akhirat itu sebagai tujuan dia, sebagai niatan dia, sebelum tidur dia, besok saya bangun jam 2 atau jam 3 saya mau qiyamul lail. Tujuannya akhirat ini, mau tidur tujuannya akhirat. Setelah bangun alhamdulillah dia pikir, ana mau salat ke masjid. Ini waktu subuh sudah datang. Karena tujuan akhirat. Kalau tujuan dunia, aduh subuh ini, wah jengkelkan ini, adzan ini, waduh ini pasar ini rame sekarang, untungnya banyak sekarang ini. Datang pasar dulu, masjid ditinggalkan. Barang siapa yang akhirat itu sebagai tujuan dia, mau tidur dia sudah berpikir, besok saya akan begini, begini. Dia tidur, bangun, saya dengan nanti untuk akhirat tadi. Dia melakukan qiyamul lail, tujuan akhiratnya. Besok ada taklim jam sekian, berarti saya mengatur masalah dunia ini saya begini. Saya pokoknya bisa hadir taklim. Tujuannya akhirat. Taklim seminggu sekali cuma misalkan. Kalau saya terlambat, aduh berat ini. Ini kalau tujuannya akhirat. Barang siapa yang akhirat itu sebagai niatannya, sebagai tujuan dia, jama'allahu lahu amroh. Maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Yakni Allah akan mudahkan urusan dia ini. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya punya masalah ini, subhanallah. Dimudahkan oleh Allah, ternyata selesai. Ada problem, ternyata selesai. Karena dia tujuannya akhirat. Allah yang menyelesaikannya. Allah yang akan menyelesaikannya. Ya walaupun kadang-kadang pusing ini, ya kadang-kadang ya kan. Ya, wajar kan kalau kita mikirnya pusingnya kita dengan senangnya kita, banyak senangnya kita masih. Ya enggak? Coba dari 24 jam, 23 jam pusing terus kita. Wah, stres kita ya enggak? Ya pusing paling ya tek-tek-tek tidur hilang pusingnya, ya kan? Alhamdulillah ya. Dan ingat ya Allah, ingat ya ikhwah, Allah tidaklah menguji kepada hamba ini untuk membinasakan hamba itu, tidak. Allah menguji hamba ini untuk mengetahui siapa yang sabar dari ujian tersebut. Bukan Allah untuk membinasakan dia, enggak. Enggak binasa dia. Dia bisa tetap istiqomah dari agama ini atau tidak, itu aja cuma masalahnya. Dia benar imannya atau tidak, itu aja masalahnya. Bukan Allah membinasakannya, enggak. Jangan seutuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan binasa, enggak makan kalian, enggak bakalan mati sehari dua hari enggak mati. Ya enggak? Kalian kan makan terus ya. Ya enggak? Sehari semiskin kita ini makan 3 kali sehari, ya enggak? Usaha miskin, makan berapa kali 3 kali. Di rumahnya masih ada barang-barang. Ya enggak? Kaya kita. Nah ini karena kita dunia terus ini pikiran jadi berat. Waktu gini gimana nanti belajar terus. Oh, ngomong belajar terus berapa kali sehari belajar kamu? Berapa jam? Seminggu sekali belajar terus. Pelit sekali antum ini, iya kan? Ya apa enggak? Bagaimana akan bahagia kalau kita jauh dari ilmu, ikhwan? Ilmu itu akan menumbuhkan iman, ya. Akan menumbuhkan iman, akan menjadikan tenang hati itu. Kita kembali pada hadis tadi. Barang siapa yang akhirat itu sebagai niatan dia, Allah akan mengumpulkan urusan dia. yakni Allah akan mudahkan urusan dia. Dan waja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut di dalam hatinya. Diberi kecukupan, sifat qanaah ada pada dia. Alhamdulillah, cukup. Namanya cukup itu, ya sudah namanya cukup. Gimana kalau cukup? Alhamdulillah. Makan, merdek, alhamdulillah. Makan seadanya, cukup. Kalau orang, alhamdulillah kita bisa makan pakai tempe. Cukup, dia merasa cukup sudah. Aduh, gimana nih? Enggak ada ini. Nah, kalau gitu masih enggak cukup. Iya kan? Pakai tempe, tapi cukup dia. Nikmat itu. Makan, Masya Allah. Nikmat, karena cukup. Tapi, walaupun kambing, waduh, gimana ini? Kambing cuma segini dong. Cuma segini. Padahal kambing ini. Waduh, ini bumbunya kurang segini, kurang. Ya, namanya enggak cukup. Aduh, banyak yang dibuang karena enggak cukup. Enggak diberi kepuasan dia. Tapi kurang cukup tuh, walaupun tempe. Masya Allah. Nikmat. Merasakan nikmat dia. Namanya diberi kecukupan. Dan ini mahal nilainya, rasa kecukupan. Orang makan kambing, makan ini, makan ini, makan ini. Banyak sekali. Tapi enggak cukup. Aduh, ini enggak dimakan, ini enggak dimakan, ini enggak dimakan. Ya, terus mau makan apa dia? Waduh, enggak enak makan di luar negeri, di negeri kafir. Na'udzubillah. Mau makan masih sulit. Ya, makan saja sulit. Berarti itu enggak bahagia itu nama orangnya. Subhanallah. Enggak cukup itu tadi. Kalau cukup enak, alhamdulillah. Ya, enggak noleh lagi sudah. Mana kambingnya? Mana ini nyamuk? Enggak, cukup. Kalau noleh-noleh tadi itu, nyari-nyari lagi, berarti enggak cukup. Ya enggak? Yang cukup ini yang merasakan nikmat. Nah, tenang hatinya. Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dan dunia akan datang kepada dia. Dunia itu akan mendatangi dia dalam keadaan hina. Merendah dunia itu datang. Ini. Enggak lah. Afan, ya seperlunya. Enggak semua, ya seperlunya. Tidak berkembang. Wah, ini berat kan? Karena kita nih hati kita memang, aduh masih berat. Ya berat memang. Karena hati kita nih diliputi oleh kecintaan dunia masih. Lebih berat daripada, lebih banyak daripada kecintaan akhirat. Dan afan saja, orang yang malas menuju akhirat. Yang lambat menuju akhirat, diberi semangat ini, masih malas menuju akhirat karena hatinya sudah dikuasai oleh dunia. Semakin menguasai semakin berat dia. Nah, Imam Nuqayyim mengatakan bahwasanya ad-dunya hijabul akhirah. Ad-dunya hijabul akhirah. Dunia itu hijabnya akhirat. Sulit orang untuk menuju akhirat kalau dia itu sama cinta terhadap dunia. Dan Rasulullah juga menyatakan, "Faman man talabat dunya adarra bil akhirah, wa man talabal akhirah adarra bid dunya, fa adirru alfaniya lil baqi." Barang siapa yang mencari dunia, pasti dia akan mengorbankan akhirat. Pasti. Antum kalau nyari dunia enggak bakalan taklim antum. Sekarang cari dunia. Bisa saja nyari dunia bisa taklim, gimana? Enggak mungkin. Barang siapa mencari dunia, pasti dia mengorbankan akhirat. Barang siapa mencari akhirat, pasti mengorbankan dunia. Tidak mungkin bersatu. Maka, terus gimana? Milih salah satu. Tidak dibebaskan gitu, silakan kalian milih. Tidak, Rasulullah membimbing Rasulullah. Fa'adirru al-faniya lil baqi. Korbankanlah yang sifatnya faniya, yang sifatnya sirna, yaitu dunia maksudnya. Bil baqi, untuk yang kekal yaitu akhirat. Ini ikhwah, dunia ini yang menghalangi kita untuk menuju akhirat. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan, ya, maka menujulah kepada akhirat. Niatan kita adalah ditujukan kepada akhirat, maka dengan itu Allah akan mengumpulkan urusan kita, memudahkan urusan kita, dan Allah akan memberikan kecukupan dalam hati kita. Dan itu merupakan kebahagiaan bagi seorang. Kebahagiaan bagi seorang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang waktunya tanya jawab. Ada pertanyaan, ketika seorang terjatuh kepada kemaksiatan dan dia bertobat, namun di kemudian hari terjatuh kembali kepada kemaksiatan yang sama, apa hukum tobat tersebut dan bagaimana ciri-ciri tobat yang diterima? Jika seorang jatuh kepada maksiat, dia betul-betul bertobat, tobat yang disyaratkan itu yang syar'i, ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu dia harus melepaskan maksiat tersebut, segera langsung ditinggalkan, langsung ditinggalkan maksiat itu. Yang kedua, harus ada penyesalan pada dia, nyesal, kenapa saya kok terjatuh. Jangan bangga dengan maksiat itu, nyesalnya. Yang ketiga yaitu dia berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi pada masa yang akan datang. Ya. Jadi azam, punya kekuatan dia. Bertekad, saya betul-betul tobat dan saya tidak akan mengulangi untuk yang akan datang. Ini syarat tobat. Kemudian yang berkenan dengan waktu, yang di luar tobatan ini, yang ini juga termasuk syarat juga, harus ikhlas tobat itu kepada Allah. Karena Allah, bukan karena orang lain. Atau karena terpaksa mau ngambil barangnya orang, ternyata di situ ada satpam, enggak jadi. Itu bukan tobat namanya. Terpaksa dia, tapi ikhlas. Dia sudah mengambil, sudah, walaupun ada satpam, enggak ada satpam, dia sudah mengambil. Ini perbuatannya. Dia enggak jadi. Takut pada Allah. Nah, yang seperti itu yang saya maksudkan, yaitu karena Allah. Dan yang kelima, waktu tobatnya adalah waktu yang diterima. Itu kapan? Yaitu sebelum terjadinya hari kiamat, atau pada seorang, masing-masing orang, sebelum datangnya ajal pada dia, sebelum nyawa sampai ke rongkongan. Nah, ini lima syarat. Barang siapa yang bertobat dengan demikian ini, si pelakunya betul-betul ikhlas karena Allah, dia betul-betul menyesali perbuatan tersebut dan meninggalkan perbuatan tersebut dan berazam untuk tidak mengulangi pada waktu yang akan datang, dan dia bertobat pada waktu yang memang diterimanya tobat itu, maka ini diterima tobat itu. Kalau itu sudah demikian syaratnya, diterima. Kemudian dia jatuh lagi misalnya, ingat sekali lagi, dia berazam untuk tidak terjatuh lah, untuk tidak mengulangi lagi, ya. Namanya berazam, dia memang ada keinginan yang kuat untuk tidak terjatuh lagi. Subhanallah, berjalan ternyata jatuh. Bagaimana tobat yang tadi? Kalau terpenuhi syarat yang lima tadi, ya, maka diterima itu tobat. Kalau jatuh lagi ini, ya, tobat walaupun sama itu. Ya. Nah, sekarang tobatnya apakah seperti tadi atau tidak? Kalau dia main-main, Allah tahu yang kalau dia main-main. Ya. Bisa difaham ya, Ikhwan? Bagaimana tobat berikutnya? Ya kalau terpenuhi syarat tadi, betul-betul dia melepaskan, dia menyesal, ya. Kemudian dia betul-betul berkeinginan kuat, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi, maka diterima tobat yang berikutnya. Baik, jangan bosan-bosan untuk bertobat, ya. Jangan bosan-bosan untuk bertobat dan banyak berdoa pada Allah, karena semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan ikhtiar. Afwan Ustaz, apakah diperbolehkan bagi kita bekerja keras untuk mengumpulkan harta dengan tujuan agar kita bisa tinggal di sebuah pondok pesantren, dikarenakan di kampung halamannya banyak kemaksiatan yang menjadikan hatinya gelisah? Nasihat Ana, kalau bisa berpindah dari tempat tersebut, lakukan. Ya. Terus gimana? Ya dijual rumahnya, beli tempat lain. Kalau memang menjadikan hatinya gelisah terus di situ, ya. Mungkin rumahnya di tempat situ pakai gedong, ya, masya Allah. Mau pindah berat, tapi gelisah hatinya di situ. Lebih baik pakai gedek, tapi tenang hatinya. Kalau memilih kebahagiaan, ya, kalau memilih kebahagiaan. Paham Mas Tana ya? Aduh, nanti ini kalau dijual ini sekian, nanti saya tidak punya rumah. Ya sudah, kalau memilih hati lebih selamat, ya sudahlah korban. Yang gedong tadi misalkan laku berapa 50 juta, berapa 10 juta lah misalnya. Bangun dapatnya di tempat itu mungkin karena lebih mahal, mungkin ini ya enggak seperti gedong lah. Mungkin berkurang ininya atau tempatnya semakin sempit. Insyaallah Allah berikan kebaikan. Kelapangan dada. Kalau hatinya lapang tuh rumah yang sempit banyak jembar gitu loh ya. Ya kan? Rumah yang jembar, rumah yang luas tapi hatinya sumpek. Ya tetap sempit rumah itu. Ka'ab bin Malik, subhanallah. Dunia, dia merasa dunia yang luas ini seperti sempit bagi dia. Sempit. Ya, ketika melalui proses taubat ya. Ya demikianlah kita. Kalau di situ kita jatuh maksiat. Karena lingkungan punya pengaruh. Maka pindah. Enggak perlu kerja dulu nanti ini kalau sudah dapat baru ini. Jangan. Enggak dapat ini, enggak dapat itu nanti. Atau kalau masih bujangan, gimana saat kalau saya bekerja dulu nanti kalau sudah banyak uang, saya nanti belajar biar serius belajarnya saya. Itu angan-angan. Antum belum kenal dunia masih. Ya, ketika fakir, wah rajin, masya Allah, subuh, zuhur, asar, wah di masjid terus. Ketika fakir, ya, ketika miskin, ibadahnya masya Allah, punya angan-angan, semangat belajarnya, lagi semangat nih, saya harus mondok nih, harus gini. Berarti untuk mondok, saya harus kerja dulu. Kenalan sama dunia, ya, nyari dunia. Kalau sudah masuk ke dunia ya kan. Kalau masuk gampang. Ini ucapannya Al-Fudail niyat. Ad-duhul fid dunya hayyinun. Walakinnal khuruj minha azizun aw sa'bun. Masuk ke dunia itu mudah. Ringan, mudah, gampang. Tetapi untuk keluar dari dunia itu berat. Ya kalau antum belum kenal dunia masih, karena semangat ilmunya tinggi masih, ya kan? Gini nanti, kalau ada uang nanti bisa begini, wah, masya Allah bisa berinfak, bisa ini, gini, masya Allah muluk. Setelah kerja, tang, kena dunia dia. Mau sudah kok, aduh, berat anak ini ngumpulkan, berat anak ini untuk belajar nanti anak ini. Untuk sodako, mau saudaranya sakit, mau di sodako. Aduh, ini anak ini berat ini. Ya. Nah, terus setan, untuk belajar kamu nanti, diaman, siapkan dulu ya. Terus gini, terus. Dimini-mini terus oleh setan. Nah, setelah asik dengan dunia, hilang dia juga. Loh katanya mau belajar. Hilang. Ini banyak yang hilang. Ya. Karena dunia itu tarikannya kuat. Dunia tarikannya kuat. Jangankan orang-orang yang masih baru ya, yang sudah tingkatannya ustaz kena juga, iya kan? Iya apa enggak? Ustaz kan ilmunya banyak sudah, iya. Iya enggak? Kena dunia ya goyang juga, iya kan? Akhirnya menyimpang. Ini ya, mana tekankan dunia berat, hati-hati. Ya sudahlah, bisa nyantum belajar ya. Ya sudah, syukuri. Banyak bersyukur, banyak doa pada Allah. Nanti Allah akan berikan jalan keluar nanti ya. Anak yakin kalau dia betul-betul serius karena Allah, Allah akan gerakkan hati-hati manusia ini yang beriman akan membantu antum. Allah yang menguasai hati-hati itu. Kalau kita betul-betul tujuannya akhirat, belajar ini. Orang yang tahu, ini kok saya kok rajinnya kok gini. Digerakkan hati, hey, itu loh bantu itu. Hey, cepat kawan. Tapi antum jangan mengharapkan bantuan orang lain. Ya. Jangan. Ya Allah nanti yang gerakkan. Tiba-tiba dia, oh itu kamu mondok, ada yang biayai. Sudah antum kerja dunia semampunya, yang penting bisa belajar. Begitu. Ini nasihat ana. Yang tadi mau pergi ke itu, ya sudah kalau bisa pergi langsung pondok dengan sederhana, ya sudah berangkat. Kalau punya rumah dia. Kalau rumahnya orang tua ya jangan dijual. Ya. Jangan. Ya banyak doa pada Allah. Ya insya Allah banyak. Jalan keluar itu banyak. Banyak jalan keluar. Kalau kita betul-betul serius. Allah akan mudahkan insya Allah. Misalnya apa? Dia punya kemampuan gini-gini. Ya sudahlah. Karena dia ingin, ya sudah saya tak bantu ma'had lah. Ya seadanya lah untuk ma'had gini-gini. Yang penting saya bisa belajar. Bisa dia hidup di situ. Bisa dia belajar. Bisa tahu. Mungkin dia bisa bekerja ini, bekerja itu. Ya. Kalau kurang-kurang dikit, dia bisa mencari bikin kue, nanti dijual. Yang penting saya bisa belajar. Itu nasihat ana. Wallahu a'lam bishawab. Ini jam berapa dulu? Masuk sudah? Hah? Masuk. Saya cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.